penghapusan ketentuan ini dan penjelasan terkait larangan memilikinya kecuali untuk berburu, bertani dan menjaga ternak dan semacamnya. Hadis yang pertama tadi, Imam Muslim berkata, haddatsana Yahya ibnu Yahya qala qara'tu ala Malikin an Nafi'in an ibni Umar radhiyallahu ta'ala anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amara biqatlil kilab. Hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, ia bercerita bahwa Rasulullah SAW telah memerintahkan untuk membunuh anjing-anjing. Ya, dalam sebagian riwayat mungkin akan kita dapatkan setelah ini. Pokoknya ketika maka para sahabat semuanya mencari-cari, ya, mencari-cari kalau lihat anjing langsung bunuh, menerapkan perintah ini. Itu hadis yang pertama. Jelas dari hadis ini disimpulkan bahwa Nabi SAW memerintahkan untuk membunuh anjing. Kemudian hadis kedua, 3944, Imam Muslim rahimahullahu ta'ala berkata, haddathana Abu Bakar ibnu Abi Syaibah qala haddathana Abu Usamah qala haddathana Ubaidullah An-Nafi'in an ibni Umar radhiyallahu ta'ala anhuma qal amara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biqatlil kilab faarsala fi aqtaril madinati an tuqtal. Ini lebih tegas dari hadis yang pertama. Juga dari hadis Abdullah bin Umar, kata beliau, Nabi SAW telah memerintahkan untuk membunuh anjing-anjing. Kilab, ya, adalah jamak dari anjing, dari kalbun. Kalbun, kalbani, kilabu. Nabi SAW telah memerintahkan untuk membunuh anjing-anjing. Fa'arsala, ini prakteknya. Fa'arsala fi aqtaril Madinah, maka Nabi mengirim, ya, eksekutor-eksekutor yang akan membunuh. Para sahabat-sahabatnya disuruh oleh Nabi SAW untuk mengitari Madinah, mengelilingi kota Madinah untuk mencari anjing agar dibunuh. Ya, antuqtal. Jadi langsung diterapkan oleh Nabi SAW perintahnya dengan menugaskan orang-orang tertentu untuk berkeliling mencari anjing-anjing yang ada di Madinah dan dibunuh. Ya, ini hadis kedua dan lebih tegas dari hadis yang pertama tadi. Hadis yang ketiga di bawah bab ini, 3945. Imam Muslim rahimahullahu taala berkata, "Wa haddatsani Humaid bin Mas'ada." Qala haddatsana Bishr, qala haddatsana Bishrun ya'ni ibn al-Mufaddal. قال حدثنا إسماعيل وهو ابن أمية النافع عن عبد الله قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر بقتل الكلاب فننبئس في المدينة وأطرافها فلا ندع كلبا إلا قتلناه حتى إنا لنقتل كلب المرية من أهل البرية يتبعها. إن حديث meragukan memang, ya, apakah masih hadis Abdullah bin Umar atau seperti kaidah kita. Apa kaidah kita? Bila mana ada Abdullah di tingkatan para sahabat, sekedar Abdullah tanpa dinasabkan, maka pada umumnya Abdullah bin Mas'ud. Ya. Sementara di sini dua hadis atau tiga hadis telah kita, dua hadis telah kita lewati, semuanya dari Ibnu Umar. Dan Ibnu Umar namanya juga Abdullah. Kemudian didukung di sini yang meriwayatkan dari Abdullah ini adalah Nafi'. Nafi' ini adalah budak Abdullah bin Umar dan yang sangat dekat dengan Abdullah bin Umar. Sangat dekat dengan Abdullah bin Umar. Apakah dia meriwayatkan dari Abdullah bin Umar atau dari Abdullah bin Mas'ud di sini? Ada dua yang kita lihat dari kata-kata Abdullah di sini, kedua-duanya sangat kuat. Yang pertama sesuai dengan kaidah, yang kedua Abdullah bin Umar sesuai dengan riwayat yang sebelumnya, kemudian perawi di sini adalah Nafi'. Ya. Maka perlu dicari tahu dari pensyarahnya. Ya. Ini dari Abdullah, apakah Abdullah bin Mas'ud atau Abdullah bin Umar, kedua-duanya sangat kuat. Nabi bunyi hadisnya sama. Ya. Kana Rasulullah SAW ya'muru biqatlil kilab. Adalah Nabi SAW memerintah untuk membunuh anjing-anjing. Ya. Fananba'itsu fil Madinah. Maka kami termasuk utusan di kota Madinah yang mengelilingi Madinah. Wa atrafiha, dan sudut-sudut kota Madinah. Kata Abdullah ini. Dia termasuk yang diutus oleh Nabi untuk mencari-cari anjing agar dibunuh. Kata beliau bercerita, "Fala nada'u kalban illa qatalna." Tidak ada seekor anjing pun yang kami jumpai kecuali dibunuh. Kecuali kami membunuhnya. "Hatta inna lanaqtulu kalbal murayyati." Sesungguhnya kami benar-benar telah membunuh atau membunuh seekor anjing murayyah. Ya. Apakah dia jenis anjing atau nama pemiliknya? Ya. Min ahlil badiyah, dari orang badui. Jadi ketika kami mencari-cari, nampak seekor anjing mengiringi seorang wanita budak, dari orang badui. Kata Abdullah ini, maka kami ambil anjingnya dan kami bunuh. Ya. Karena menerapkan perintah Nabi, Nabi tidak ada mengecualikan dalam hadis tersebut. Cari anjing-anjing di Madinah. Ya, mungkin pengecualiannya adalah kota Madinahnya. Walaupun anjingnya datang dari luar dan masuk kota Madinah seperti kasus ini, maka tetap dibunuh oleh para sahabat. Karena Nabi SAW menyuruh untuk mengeliling kota Madinah. Dan tidak lebih dari itu. Tidak boleh lewat dari itu. Jadi kekhususannya adalah kota Madinahnya. Tetapi anjingnya sama sekali tidak ada pengecualian. Ya. Dan bila mana sekalipun ditemukan anjing di kota Madinah sementara dia anjing dari luar seperti kasus ini, tetap saja sahabat membunuh. Ya. Mentaati perintah Nabi SAW. Itu hadis yang ketiga. Kemudian hadis yang keempat, 3946. Imam Muslim berkata, haddatsana Yahya ibnu Yahya qala akhbarana Hammad ibnu Zaid an Amr ibn Dinar an ibn Umar. Ini kembali kepada ibnu Umar. Maka Abdullah yang tadi itu saya berat bahwasanya dari Abdullah bin Umar. Ya. Ya. An ibn Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amara biqatlil kilabi illa kalba saydin aw kalba ghanamin aw masiyatin. Faqila li ibn Umar inna Aba Hurairah yaqul aw kalba zar'in. Faqala ibn Umar inna li Abi Hurairah zar'an. Ya. Ini masih hadis Abdullah bin Umar diriwayatkan oleh Imam Muslim dengan sanad yang baru, bahwasanya Nabi SAW kata Abdullah bin Umar telah memerintahkan untuk membunuh anjing-anjing. Di sini ada pengecualian. Di sini ada pengkhususan. Illa kalba saydin. Kecuali anjing berburu. Ya. Anjing yang memang terlatih disediakan untuk berburu. Dilatih untuk berburu. Maka anjing ini keluar dari perintah dibunuh. Ya, keluar. Bila mana dia memang anjing berburu, maka tidak dibenarkan untuk membunuhnya karena dikecualikan dalam hadis ini. Au kalba ghanamin. Atau anjing kambing. Maksudnya anjing kambing, anjing yang digunakan mengembala kambing. Ya, anjing yang dimiliki oleh peternak atau pengembala untuk membantunya mengembala kambing. Au masyiah, atau secara umum hewan yang digembalakan. Bisa saja dia sapi, tetapi pada umumnya yang difungsikan anjing ini adalah untuk mengembala kambing. Dikecualikan oleh Nabi dari perintah membunuh tadi. Dalam hadis yang sekarang ini, illa kalba saydin au kalba ghanamin au masyiah. Kecuali anjing berburu atau anjing yang digunakan mengembala kambing atau hewan-hewan gembalaan yang lain. Hanya dua dikecualikan. Faqila li Ibnu Umar, tiba-tiba ada yang bertanya kepada Abdullah bin Umar atau menyampaikan sesuatu. Kata orang ini, inna Aba Hurairah yaqul, sesungguhnya Abu Hurairah. Abu Hurairah sahabat yang lain yang juga yang bahkan terbanyak meriwayatkan hadis dari Nabi sebelum Abdullah bin Umar ini. Diriwayatkan atau disampaikan bahwasanya Abu Hurairah berpendapat dalam mengecualikan bukan hanya anjing berburu dan anjing yang digunakan untuk mengembala hewan ternak atau kambing. Abu Hurairah justru menambahkan pengecualiannya, yaitu anjing yang difungsikan untuk bercocok tanam. Ya. Anjing yang difungsikan untuk memelihara atau menjaga kebun. Ya. Menjaga kebun, menjaga tanaman. Ini ditambahkan oleh Abu Hurairah. Apa komentar Ibnu Umar ketika disampaikan bahwasanya Abu Hurairah menambahkan dalam pendapatnya, menambahkan pengecualian dengan anjing yang digunakan untuk menjaga tanaman? Kata Abdullah bin Umar, inna li Abi Hurairah tazaran. Karena Abu Hurairah seorang petani. Karena Abu Hurairah itu memiliki kebun, ya, dan dia butuh anjing. Ya. Seakan-akan riwayat ini, pendapat Abu Hurairah itu menambahkan pengecualiannya dengan anjing yang difungsikan untuk menjaga tanaman, menjaga kebun, kiasan. Dikiaskan oleh Abu Hurairah kepada anjing berburu dan anjing gembala tadi. Fungsinya sama, tidak ada bedanya anjing yang difungsikan untuk menjaga kebun dari hewan-hewan yang memakannya seperti rusa, kijang, atau sekarang ini kambing misalnya yang masuk ke kebun dan memakan sayur-sayurannya. Makanya gunanya anjing digunakan untuk menjaga kebun tidak ada bedanya dengan anjing yang digunakan untuk berburu dan anjing digunakan untuk menjaga atau mengembala hewan-hewan ternak. Jadi pemahaman Ibnu Umar bahwasanya Abu Hurairah menambahkan dalam ijtihadnya anjing yang digunakan untuk menjaga tanaman kiasan, dikiaskan kepada anjing berburu dan anjing yang digunakan untuk mengembala kambing. Ya. Mengembala kambing. Padahal ya, Abu Hurairah mendapatkan riwayat pengecualian yang lain. Ya, dalam riwayat lain bahwasanya Nabi menambahkan pengecualiannya anjing yang digunakan untuk menjaga tanaman. Ya. Bukan hanya sekedar ijtihad yang berasaskan kepada analogi kiasan, tetapi justru itu riwayat yang tersendiri. Tambahan itu ada riwayat tersendiri. Berarti pengecualiannya sudah tiga. Yang tidak dibenarkan untuk dibunuh dari anjing itu adalah anjing berburu, anjing gembala, anjing menjaga tanaman. Ya. Anjing menjaga tanaman. Tiga. Kita tidak menambahkan nomor untuk hadis Abu Hurairah ini karena kemungkinan itu adalah ijtihad, bukan riwayat. Ya. Untuk 3946 ini karena di situ disebutkan dua sahabat, tetapi untuk Abu Hurairah ini tidak ada sanad. Kemungkinan dari riwayat ini bahwasanya dia sekedar berijtihad dengan mengkiaskan anjing berburu, anjing pengembala itu kepada anjing yang digunakan untuk menjaga tanaman. Jadi tidak, bukan sebuah riwayat yang harus kita tambahkan nomor 3946. 7 di sini. Ya. Maka kita lanjutkan ke hadis setelahnya, nomor 3947. Imam Muslim mengatakan, haddatsana Muhammad ibnu Ahmad ibnu Abi Khalaf. Qala haddatsana Rauh. Ha wa haddatsani Ishaq ibnu Mansur. Qala akhbarana Rauh ibnu Ubadah. Ya. Qala haddatsana ibnu Jurayj. Qala akhbarani Abu Zubair annahu sami'a Jabir ibn Abdullah radhiyallahu ta'ala anhuma. Ini sahabat yang lain. Ya. Yaqul amarna Rasulullah SAW biqatlil kilab. Kata Jabir, Rasulullah SAW memerintahkan kami untuk membunuh anjing-anjing. Hatta innal mar'ata taqdamu minal badiyah. Ini kasus yang 3945 tadi. Hingga sesungguhnya seorang wanita datang dari pedalaman, berarti luar Madinah. Ya. Bikalbiha, membawa anjingnya. Ya, karena orang-orang Badui tentu memiliki anjing untuk menjaga mereka, untuk berburu. Maka, tetapi wanita ini di dalam kota Madinah, bukan di luar. Ya, wanita ini datang dari luar, masuk kota Madinah, membawa anjing. Kata Jabir bin Abdullah, inna hatta innal mar'ata taqdamu minal badiyati bikalbiha fanaqtuluhu. Ketika anjing itu berada di dalam Madinah, maka kami bunuh. Ya. Thumma naha, ini riwayat Jabir yang sangat tegas bahwasanya hukum perintah membunuh itu dihapus. Ya. Ini sekaligus dua riwayat dalam satu hadis ada dua hukum sekaligus. Hukum yang mansukh dengan hukum yang nasikh. Ya. Dalam satu hadis. Dalam satu hadis langsung disampaikan oleh sahabat Nabi tentang dua hukum. Yang pertama perintah untuk membunuh, yang kedua dihapusnya hukum membunuh. Ya, terkadang dalam satu nas, satu dalil terkumpul dua hukum. Yang satu mansuh, yang satu nasih. Senada dengan ini adalah hadis menziarahi kuburan atau berziarah kubur. Dalam satu hadis Nabi SAW menjelaskan dua hukum. Pertama adalah larangan berziarah kubur. Kemudian yang kedua perintah untuk berziarah kubur. Dalam hadis yang sahih Nabi SAW bersabda, kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur. Dahulu aku melarang kalian berziarah kubur. Ya. Ala fazuruha. Ketahuilah, sekarang ziarahilah dia. Perintah setelah larangan. Ini dua hukum. Yang satu mansukh, dihapus hukumnya. Yang kedua nasikh, yang menghapus. Jadi terkadang sekarang ini tinggal tersisa perbedaan pendapat para ulama, apa hakikat hukum perintah setelah larangan, apakah tetap seperti semula bahwasanya asal dari perintah itu apa, wajib. Ya, apakah tetap seperti semula asal makna dari perintah itu wajib, atau sudah turun derajatnya karena dia datang setelah larangan. Jangan ziarahi, sekarang ziarahi. Ya. Kata-kata ziarah ini kan adalah perintah. Kalau kita bawakan kepada usul fikih, maka dia menjadi wajib. Ya. Tetapi karena datangnya setelah larangan, maka kewajibannya itu turun jadinya, sehingga dia menurut jumhur ulama ziarah kubur itu menjadi sunnah. Dan ini yang menurut pendapat sebagian besar para ulama, ziarah kubur itu sunnah. Itu pertama. Yang kedua hikmahnya, bahwasanya ziarah kubur itu sunnah karena hikmahnya luar biasa, yaitu mengingatkan kita kepada kematian. Kata Nabi dalam hadis tersebut, fa innaha tudzakkirukumul maut, karena ziarah kubur itu mengingatkan kalian kepada kematian. Ya. Kemudian yang kedua, memberi manfaat kepada orang yang sudah meninggal dengan doa. Dengan doa. Karena ketika kita berziarah kubur, kita pasti akan mengucapkan doa untuk mereka semua. Yaitu salam masuk ke pekuburan. Assalamualaikum ahlad diyar. Ini doa. Assalamualaikum ahlad diyar minal muslimina wal mu'minin. Fa inna insya'allahu bikum lahiqun. Nas'alullaha lana walakumul afiyah. Ini doa. seperti yang diajarkan oleh Nabi kepada Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu ta'ala anha. Jadi dalam satu hadis ada dua hukum sekaligus, sama dengan ini, tetapi bukan dari Nabi langsung, tetapi dari sahabat yang meriwayatkannya. Awalnya Nabi memerintahkan kami untuk membunuh anjing-anjing, dan bahkan penerapannya sangat tegas sampai-sampai bila mana kami ketika suatu ketika Nabi kami menemukan ada orang Badui wanita masuk ke kota Madinah membawa anjingnya, anjingnya kami bunuh. Ya, kami bunuh, kata Jabir bin Abdullah. Ya, karena Nabi memerintahkan demikian. Kemudian kata Jabir, "Tsumma nahana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam an qatliha." Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang dari membunuh anjing. Kalau seandainya kita membaca hadis yang pertama di bab ini, kemudian satu-satunya hadis kita baca, apa yang timbul? Tidak ada tersisa anjing. Ya. Dan ini bahayanya kita mengambil satu dalil dan tidak mengetahui dalil yang lain, dan munculnya penyimpangan dalam agama ini disebabkan oleh ini. Munculnya berbagai penyimpangan karena mengambil satu dalil dan tidak sama sekali mengetahui dalil yang lain. Ya. Atau mengambil satu dalil walaupun mengetahui dalil yang lain karena sudah ta'asub, dalam tanda kutip, kalau dalil itu didapatkannya dari orang yang dia berta'asub kepadanya, maka dia tidak akan melihat dalil yang lain. Ini juga kekeliruan, salah kaprah dalam memahami agama. Makanya berbahaya kalau seandainya kita temukan hanya satu hadis, hadis ini dalam Sahih Muslim kok, sahih, Nabi SAW menyuruh membunuh anjing. Ya. Akhirnya muncul pemahaman yang keliru. Ya, muncul pemahaman yang keliru. Makanya di antara keutamaan Sahih Muslim ini, dia mengumpulkan riwayat. Dia mengumpulkan riwayat. Kita bisa masuk kepada pemahaman inti dari agama dengan pengumpulan riwayat-riwayat dari Nabi SAW. Ada kalanya hukumnya awalnya muncul kemudian dihapus oleh Nabi SAW. Seperti contohnya sekarang, hadis yang ke-3947 ini kita dapatkan dalam satu hadis penjelasan bahwasanya perintah untuk membunuh anjing itu sudah tidak berlaku lagi. Ya, menurut hadis ini. Ya, "Tsumma naha an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam an qatliha." Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang dari membunuh anjing. Wa qal, dalam larangan itu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengkhususkan anjing tertentu saja. Ya. Ketika dia melarang, jangan kalian bunuh, tetapi kecuali, jangan kalian bunuh anjing kecuali anjing begini. Ya. Di sini disebutkan oleh Jabir bentuk anjingnya. Wa qala alaikum bil aswadil bahim dhin nuqtataini fa innahu syaitan. Ya. Hendaklah kalian membunuh, tetap membunuh anjing yang hitam legam. Ya. Al aswad al bahim. Ya. Di sini apa artinya? Anjing hitam pekat. Ya. Saya tadi legam. Benar itu? Sama, pekat dengan legam sama. Ya, hitam pekat. Ya. Zin nuqtataini. Di sini memiliki dua titik putih di badannya. Ini pekat yang memiliki dua titik karena ia setan. Ya, dua titik itu jelas kita akan mengetahuinya kalau dia berwarna lain. Kalau tetap hitam warnanya, tidak akan kita lihat ketahui putihnya. Ya. Kita ketahui putihnya. Ada dua titik putih di badannya, apakah di depan di kepalanya atau di matanya. Ya. Ini kata Nabi SAW dengan menyebutkan alasannya, yaitu dia syaitan. Ya. Anjing yang bentuknya seperti itu syaitan. Untuk mengenal titik dua titik putih ini tidak perlu kita, karena bila mana kita sudah melihat sebuah seekor anjing yang hitamnya pekat, hitamnya legam, maka ini sudah dapat kita tanda yang mengarah ke sana, ya, yang mengarah ke sana. Sekarang anjing itu anjing yang seperti itu yang diinginkan oleh sebagian orang, ya. Memelihara anjing yang hitamnya seperti itu. bukan hitam sekedar hitam, tetapi dia hitam bahim. Ya, kalau malam itu dikenal dengan malam gelapnya bahim, yaitu gelapnya yang memang kita tidak bisa melihat apa-apa lagi. Karena malam dari mulai terbenamnya matahari sampai terbitnya fajar itu berpotong-potong. Ya, ada kegelapannya itu tipis. Kemudian, makanya perjalanan malam itu kegelapannya mulai dari terbenam matahari kegelapnya tipis. Kemudian semakin tebal, semakin tebal, semakin tebal, semakin tebal, sehingga dia menjadi pekat. Gelapnya malam itu benar-benar gelapnya pekat, sulit untuk kita melihat apapun objek di hadapan kita. Dan ini yang diperumpamakan oleh Nabi tentang dengan fitnah, bahwasanya fitnah itu gelap seperti gelapnya malam. Kadang fitnah itu jelas fitnahnya, ya. Kadang fitnah itu kita tidak mengenalinya karena tersembunyi dalam kepekatan gelapnya malam. Seperti itulah. Yang mengetahui itu fitnah adalah para ulama. Kenapa ulama melihat dengan kacamata ilmu? Ya. Sementara orang awam tidak. Ya, sementara orang awam tidak. Jadi terkadang fitnah itu muncul, orang menganggap dia adalah agama. Tetapi ketika dia sudah menghancur luluhkan semua yang ada, ya. Semua bangunan hancur, negara tidak aman, baru orang sadar ternyata itu fitnah. Ekonomi hancur, ya. Ini oh ternyata fitnah. Aduhai kalau seandainya kita tetap berpemimpin seperti yang dahulu. Ini kapan munculnya? Kapan baru sadar orang? Ketika dia sudah menghabiskan segala-galanya. Keamanan tidak ada, ya. Politik carut marut, tidak ada yang dihargai, tidak ada yang ditakuti, tidak ada yang diikuti. Semua pandai berbicara dan ngomong untuk menampilkan keinginan baiknya, padahal tersembunyi keburukan dan kebusukan dalam hatinya. Ini fitnah, ya. Ini fitnah. Dan baru orang tahu setelah terjadi, setelah tidak ada menyisakan apa-apa. Betapa banyak orang yang menjadi korban ketika fitnah itu muncul. Dan ini semua sudah ada contoh-contohnya di masa dahulu. Ya. Ketika terjadi fitnah terbunuhnya Utsman bin Affan, maka yang mengetahui itu fitnah adalah ulama-ulama saja. Para sahabat-para sahabatnya. Sementara orang-orang biasa menganggap ini, nah ini luar biasa, pergolakan yang luar biasa. Ya. Reformasi. Ternyata reformasi untuk keburukan. Ya. Untuk membalikkan yang baik menjadi buruk. Suasana yang aman menjadi tidak aman. Orang sudah menghargai dan menjadi takut dalam berbuat kejahatan, menjadi semua mau berbuat jahat tanpa ada hukum yang mengendalikannya. Ini fitnah. Ya. Dan kembali kita kepada anjing tadi, karena kita berbicara tentang fitnah ini, kenangan fitnah itu pekatnya seperti pekatnya malam. Anjing yang tadi disifati yang boleh dibunuh atau yang tetap hukumnya diperintah untuk dibunuh adalah anjing yang berwarna hitam pekat dan memiliki dua titik di badannya. Jangan diperiksa pula, karena mungkin diperiksa. Tapi kalau sudah ada tanda yang pertama ini, maka mayoritas pasti ada warna lain yang di situ, baik itu kecil, sekecil-kecil ada warna lain, berarti itu termasuk dalam ciri-ciri anjing yang diperintah oleh Nabi untuk dibunuh. Ya. Karena Nabi beralasan dia adalah syaitan. Ya, fa innahu syaitan. Ya, fa innahu syaitan. Ya, makanya syaitan itu dia makhluk, ya, halus, makhluk yang gaib, tetapi Allah Subhanahu wa taala memberikan kemampuan kepadanya untuk bisa merubah-rubah bentuk. Ya. Ya, merubah-rubah bentuk. Dia bisa berbentuk ular. Ya. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Nasa'i atau Tirmidzi, kasus yang terjadi di zaman sahabat, jin yang menyerupai ular masuk ke rumah salah seorang sahabat. Itu dalam keadaan perang Khandaq. Ya. Ya, perang Khandaq. Seorang tentara yang baru menikah, ya, dari pejuang-pejuang Khandaq, minta izin pulang ke rumahnya karena dia baru berbulan madu. Pulang untuk menjumpai istrinya, tiba-tiba di rumah istrinya ditemukan berada di luar rumah. Muncullah rasa cemburunya. Ya, ini menunjukkan bahwasanya luar biasa orang Arab tersebut. Kemudian jiwa di medan perang kan jiwa yang mungkin lebih kepada marah. Ya. Kemudian pulang melihat istri di luar semakin marah. Dan masuk dia ke rumahnya, dilihatnya ular dalam rumahnya. Ya. Sehingga dipuaskannya kemarahannya itu kepada, lampiaskannya kemarahan itu kepada ular tersebut. Dikeluarkannya pedangnya, ditebasnya kepala ular tersebut dan terputus langsung. Ternyata potongan kepala itu terbang. Ya. Terbang dan langsung ke leher sahabat ini. Menggigitnya. Sampai mati. Kata Nabi ketika sampai berita itu kepadanya dalam hadis yang sama, saya tidak tahu siapa yang lebih duluan mati. Dia, yaitu jin itu, atau sahabat ini. Ya. Karena dia masih terpotongnya badannya, masih bisa berbuat. Dan ketika menggigit kan masih hidupnya. Ketika menggigit leher orang itu, sahabat itu masih hidup. Kehidupan itu yang membuat dia bisa masih membunuh. Dan itu sahabat juga mati disebabkan oleh itu. Dan ini menunjukkan bahwasanya jin juga menyerupai ular. Dan syaitan itu dari bangsa jin. Umumnya. Ya, umumnya syaitan itu dari bangsa jin. Sementara sekarang bisa saja anjing yang berbentuk berwarna seperti itu adalah bentukan atau penjelmaan dari jin. Penjelmaan dari jin yang jahat tentunya karena Nabi SAW memerintahkan untuk membunuhnya. Baik. Kita lanjutkan 3948. Imam Muslim rahimahullah ta'ala berkata, haddathana Ubaidullah ibn Mu'adh qala haddathana Abi qala haddathana Syu'bah an Abi Tayyah sami'a Mutarrif ibn Abdillahi anil Mughaffal radhiyallahu ta'ala an. Mughaffal Abdullah. Abdullah ibn al-Mughaffal radhiyallahu ta'ala an. Qala amara Rasulullah SAW biqatlil kilab. Kata Abdullah bin Mughaffal bahwasanya Nabi SAW telah memerintahkan untuk membunuh anjing-anjing. Thumma qal ma baluhum wa balul kilab. Thumma rakhasa fi qalbi saydi wa kalbi al-ghanam. Kemudian setelah banyak yang mati dari anjing-anjing, dibunuh anjing-anjing yang ada di Madinah, kemudian sudah hampir habis anjing di Madinah, maka Nabi SAW mengatakan jangan urus lagi anjing. Masa disibukkan oleh yang cari-cari anjing dan membunuhnya. Kemudian Nabi SAW, kata Abdullah bin Mughaffal, memberikan keringanan, dispensasi, pengecualian, yaitu anjing yang digunakan untuk berburu dan anjing yang digunakan untuk mengembala kambing. Ya, itu anjing yang tidak dibenarkan dibunuh. Ya, ini hampir senada dengan sebagian hadis Abdullah bin Umar yang telah berlalu, bahwasanya perintah itu tidak umum, perintah itu dikecualikan, yaitu anjing yang digunakan untuk berburu dan anjing yang digunakan untuk mengembala kambing. Ya. Hadis setelahnya 3949. Imam Muslim rahimahullahu taala berkata, wa haddatsanihi Yahya ibnu Habib bin al-Harithi qala haddatsana Khalid ya'ni ibn al-Harith ha wa haddatsani Muhammad ibn Hatim qala haddatsana Yahya ibn Sa'id ha wa haddatsani Muhammad ibn al-Walid qala haddatsana Muhammad ibn Ja'far qala ha wa haddatsana Ishaq ibn Ibrahim qala akhbarana an-Nadhr ha wa haddatsana Muhammad ibn al-Muthanna qala haddatsana Wahab ibn Mujarir kulluhum an Syu'bah بهذا الإسناد. Jadi, وقال ابن حاتم في حديثه أن يحيى ورخص في كلب الغنم والصيد والزرع. Ini hadis Abdullah bin Mughaffal yang tadi dengan sanad yang dengan jalur sanad yang beragam yang banyak dibawakan kembali oleh Imam Muslim sampai kepada Syu'bah. Ya, sampai kepada Syu'bah. Dari Syu'bah Ibn Hajjaj Al-Wasiti kepada Abdullah bin Mughaffal sama dengan hadis 3948 tadi. Kemudian ada tambahan di sini. Pengecualian tadi pada hadis 3948 itu hanya dua anjing. Anjing berburu dan anjing mengembala. Sementara dalam sebagian riwayat sekarang ini ditambahkan satu lagi, yaitu anjing penjaga tanaman. Ya, anjing penjaga tanaman. Berarti pendapat Abu Hurairah tadi ada dalilnya. Ada dalilnya. Kata riwayat itu, illa warakhasa fi kalbil ghanam wasaydi wazar'i. Nabi memberikan kelonggaran, artinya tidak memerintahkan untuk dibunuh anjing yang digunakan untuk menggembala kambing, anjing untuk berburu, dan anjing yang digunakan untuk menjaga tanaman. Ya, menjaga tanaman. Berarti pengecualian tentang anjing yang digunakan untuk menjaga tanaman ini nas. Ya, dalilnya ada dari Nabi SAW sebagaimana dalam hadis riwayat Muslim yang sekarang ini. Satu hadis lagi kita baca, dan ini hadis yang sekarang ini nomor 3950 ini berkenaan dengan bahagian terakhir dari bab apa? Bukan, bagian kedua ya. Dan penjelasan terkait larangan memilikinya. Ya, larangan memiliki anjing. Kalau tadi membunuh tidak mesti memiliki. Makanya semua anjing dapat bunuh, siapapun pemiliknya. Sekarang ya, dan pembunuh anjing itu pun sudah dimansuh hukumnya, atau paling kurang adalah dikecualikan. Dikecualikan beberapa jenis anjing, anjing berburu, anjing berternak, anjing menjaga tanaman. Kemudian dikecualikan juga dalam diangkatnya larangan perintah untuk membunuh itu, tetapnya perintah untuk membunuh anjing yang berwarna hitam pekat. Ya, berwarna hitam pekat karena dia adalah setan. Sekarang ini terkait dengan apa boleh kita memelihara anjing atau tidak. Kalau memeliharanya untuk tiga pengecualian tadi, boleh. Ya, untuk berburu dipelihara, untuk mengembala dipelihara, untuk menjaga tanaman dipelihara, boleh karena dikecualikan dari perintah membunuh. Sekarang tanpa ada atau di luar pengecualian tadi, ini yang masuk dalam konteks hadis yang sekarang ini 3950. Imam Muslim berkata, haddatsana Yahya ibnu Yahya qala qara'tu ala Malikin an Nafi'in an ibni Umar radhiyallahu ta'ala anhuma qala qala Rasulullah sallam. Dan ini hadisnya. Nah, ini hadis Nabi Sallallahu alaihi wasallam terkait dengan hukum memelihara anjing di luar pengecualian tadi. Di luar pengecualian tadi, apalagi anjing berwarna hitam. Ya. Kalau anjing warna hitam tentu sudah diperintahkan untuk dibunuh. Dan memelihara anjing yang bukan untuk berburu, bukan untuk mengembala, bukan untuk menjaga tanaman, inilah yang dimaksud dengan hadis ini. Maniqtana kalban. Siapa orang yang memiliki anjing? Iqtana memiliki, memelihara. Illa kalba masiyatin au darrin. Kecuali anjing yang digunakan untuk mengembala atau anjing yang digunakan untuk berburu. Kalau dia miliki anjing itu, anjing dua anjing itu, ya, maka keluar dari ancaman ini. Tetapi yang bukan untuk itu masuk dalam ancaman ini. Apa ancamannya? Naqasa min amalihi kulla yawmin qiratan. Akan berkurang dari amalan baiknya setiap hari. Ya. Setiap hari. Bukan satu bulan sekali. Tetapi setiap hari. Akan berkurang dari amalan kebaikannya setiap hari qiratan, dua qirat. Dua qirat itu, satu qirat itu. Qirat ini penjelasan maknanya datang dalam hadis tentang keutamaan mengiringi jenazah. Mengiringi jenazah sampai disolatkan, sampai dikuburkan. Kalau sampai disolatkan, maka dia akan mendapatkan satu qiran. Kalau sampai dikuburkan atau mengiringinya untuk dikuburkan, maka mendapatkan dua qiran. Kata para sahabat, apa itu qiran ya Rasulullah? Al-mithlul jabalil azim. Ya, seperti satu gunung yang besar. Ya, berarti besar keutamaannya. Sekarang terhapus sebesar itu. Amalan ya, dua pula, dua qiran. Berarti dua sebesar gunung yang besar. Dari amalan kita. Amalan kita sudahlah sedikit. Ya. Jadi minus jadinya. Ya. dikurangi segitu setiap hari, satu bulan berapa, padahal anjing itu tidak ada manfaatnya. Ya. Ini yang kita khawatirkan dari ancaman Nabi SAW seperti ini. Kalau punya anjing, maka anjing yang seperti tadi yang dikecualikan oleh Nabi SAW. Ma'asyiral mu'minin yang dirahmati Allah, itu hadis yang terakhir yang bisa kita baca pada kesempatan ini. Lanjutan insyaAllah akan kita sambung kembali pada pertemuan pekan yang akan datang. Wallahu ta'ala alam wa sallallahu wa sallam wa baraka wa an'am ala nabiyyina wa rasulina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.